بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جمعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab Al-Birri was-Silati wal-Adab. Bab yang kedua mengutamakan kebaktian kepada kedua orang tua daripada salat sunat dan perkara sunnah lainnya. Hadis yang pertama telah kita mulai pada pertemuan yang lalu, cerita tentang Jurayj, bahwa dia salah seorang ahli ibadah di masa dahulu di Bani Israel, ya, di Bani Israel. Dan dia memiliki sebuah tempat ibadah yang tinggi, bangunan yang tinggi, dikenal dengan Saumaah. Suatu ketika, kata Nabi SAW, ibunya datang ke tempat dia, memanggilnya, Ana ummuka kallimni. Saya ibumu, beri kesempatan saya untuk berbicara denganmu. Kebetulan ketika itu Jurayj sedang melaksanakan sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat sudah ada, ya, syariat sholat sudah ada di syariat sebelum Islam. Kemudian mendengar panggilan ibunya, Jurayj yang sedang sholat bingung dan berdoa kepada Allah, Allahumma ummi wa salati. Ya Allah, siapakah yang atau apakah yang saya dahulukan, apakah ibu saya atau salat saya? Fakhtara salatahu. Lalu beliau memilih untuk melanjutkan salatnya, dan ibunya kembali memanggil. Ia masih dalam sholat dan dia pun memilih untuk melanjutkan sholatnya, sehingga ibunya berdoa. Doanya adalah, Allahumma la tumithu. Ya Allah, janganlah engkau matikan dia, maksudnya wafatkan, sehingga dia melihat wanita-wanita pelacur, al-mumisat. Janganlah engkau mematikan dia sehingga sebelum engkau perlihatkan kepadanya perempuan-perempuan pelacur. Qal, ini pelajaran yang baru. Qal, walau da'at alaihi an yuftana lafutina. Walau da'at alaihi an yuftana lafutina. Ini perkataan Nabi. Ini tambahan dari Nabi. Andai kata ibunya berdoa anaknya terfitnah oleh wanita-wanita pelacur, maka akan terjadi, akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi ibunya berdoa apa? Allah memperlihatkan wanita-wanita pelacur. Dalam hidupnya melihat wanita asing pun mungkin tidak pernah, karena dia sibuk di tempat beribadahnya. Mungkin wanita yang pernah dilihatnya dalam hidupnya siapa? Hanya ibunya. Ini yang didoakan adalah melihat wajah-wajah wanita-wanita pelacur. Kata Nabi, andai saja ibunya berdoa, dia terfitnah oleh wanita-wanita pelacur ini, maka akan terjadi atau dikabulkan oleh Allah. Tetapi ibunya tidak berdoa demikian. Qal, kata Nabi, wa kana ra'i dha'nin ya'wi ila dairihi. Ada seorang pengembala kambing, ra'i dha'n. Dha'n adalah kambing. Ya'wi ila dairihi, yang sedang menempati atau berada di tempat pengembalaannya atau dair, bisa diartikan adalah tempat tinggal. Ya, Nabi menceritakan ada seorang pengembala, lalu qal fa kharajat imra'atun minal qaryati fa waqa'a 'alayha ar-ra'i. Keluarlah salah seorang wanita dari kampung, lalu pengembala tadi pun menzinahinya. Waqa'a 'alayha ar-ra'i. Ya. Fahamalat, lalu wanita tersebut hamil. Fawaladat gulaman, dan melahirkan seorang bayi. Faqila laha ma hadha, ditanyakan kepada perempuan tadi, ini kenapa? Maksudnya anak ini dari siapa? Engkau tidak punya suami dan engkau punya anak. Qalat, ya, jadi siapa ayahnya anakmu ini? Qalat, kata wanita itu, min sahibi hadzal dair. Ya, min sahibi hadzal dair. Qala faja'u bi fu'usihim wa masahihim fanadaw fasadafuhu yusalli. Wanita tadi mengaku bahwa ayah dari anaknya adalah pemilik tempat itu, maksudnya saumaahnya Jurayj, ya, tempat ibadahnya Jurayj. Qal, maka orang-orang pun, ini ternyata semenjak dulu ya, orang mengambil keputusan sendiri, mengeksekusi langsung, ya, dihukum oleh massa. Maka datanglah mereka, massa membawa kapak, membawa peralatan-peralatan tajam, ya, cangkul. Fanaduhu, mereka pun meneriaki Jurayj. Fasadafuhu yusalli, kebetulan Jurayj ketika mereka datang sedang salat. Falam yukallimhum, maka dia tidak meladeni mereka, tidak berbicara dengan mereka. Qala fa akhadhu yahdimuna dairahu, karena tidak ada jawaban, maka mereka pun merusak, menghancurkan tempat ibadahnya Jurayj. Falamma ra'a dzalika nazala ilaihim, melihat mereka sudah mulai atau merusak tempat ibadahnya, maka ia pun turun, Jurayj turun menjumpai mereka. Faqalu lahu, mereka berkata kepada Jurayj, sal hadhihi, tanyakan sebabnya kepada wanita ini. Qal, ya, kata Nabi, fatabassama, maka Jurayj pun tersenyum. Thumma masaha ra'sas sabi, kemudian beliau mengusap kepala bayi. Faqala man abuka, Jurayj bertanya kepada bayi tadi, siapa ayahmu? Qala abi ra'id da'ni, bayi tadi berkata, ayahku adalah pengembala kambing. Falamma sami'u dhalika minhu, orang-orang banyak ketika mendengar itu dari Jurayj atau dari bayi, qalu, nabni ma hadamna min dairika bidzahabi wal fiddah. Kata mereka, berarti kami akan bangun kembali tempat ibadahmu dengan bahan dasar emas dan perak. Jadi mereka menyesal, rumah ibadah atau tempat ibadahnya Jurayj sudah hancur, dan mereka ingin mengganti dengan yang lebih baik. Ya. Qala la, kata Jurayj, tidak, walakin a'iduhu turaban, akan tetapi bangunlah dia kembali dengan tanah biasa, kama kana, sebagaimana sebelumnya. Jadi Jurayj ingin atau meminta dibangunkan seperti semula dan tidak menginginkan diganti dengan yang lebih baik. Kana kama kana thumma alahu, setelah dibangunkan kembali lalu dia naik ke tempat ibadahnya, melanjutkan ibadahnya. Inilah cerita secara ringkas. Hadisnya dibawakan oleh Imam Muslim. Di sini yang berhubungan dengan bab kita apa? Ya. Ya, Jurayj mendahulukan salat sunat daripada menyambut atau menyahut panggilan ibunya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan segera mengabulkan doa ibu tadi, menunjukkan bahwa Allah memberikan teguran kepada Jurayj. Ya, memberikan teguran kepada Jurayj karena dia telah melalaikan panggilan ibunya demi menjaga dan meneruskan sholat sunatnya. Padahal yang seharusnya dilakukan oleh Jurayj adalah menghentikan sholat sunatnya dan mendahulukan menyambut panggilan ibunya. Ya, ini luar biasa dan ini sangat sesuai dengan bunyi bab, mendahulukan bakti kepada kedua orang tua, di sini adalah ibu, daripada ibadah sunnah. Dan ini seringkali kita tekankan berkenaan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Terkadang sebagian jamaah yang belajar agama lupa ya, untuk berbakti kepada kedua orang tua dan mendahulukan belajar. Ya, mendahulukan majelis ilmu daripada berbakti kepada orang tuanya, padahal utama dan yang lebih mulia dia lakukan adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Bayangkan, daripada jihad dan berhijrah, Nabi SAW mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua. Fafihima fajahid, ya, untuk kedua orang tuamu lah engkau seharusnya berjihad, maksudnya dalam berbakti kepada mereka. Ini hadis yang pertama. Di sini diceritakan tentang Jurayj secara ringkas. Ya, ringkas. Dia selesai ibunya berdoa dan Nabi SAW berandai-andai bila mana ibunya salah doa, ya, sehingga dia mengatakan, ya Allah, jangan engkau wafatkan Jurayj sampai dia berzina, tentu atau terfitnah oleh wanita-wanita pelacur, maka akan berlaku atau dikabulkan oleh Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwa ibunya seorang yang luar biasa, wanita yang salihah. Dia tahu apa yang berhak diterima oleh anaknya. Itu hanya sekadar melihat. Ini menunjukkan bahwa Jurayj tidak pernah melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya, apalagi wanita yang bersifat buruk seperti tadi, yaitu mumisan, yaitu mereka yang menjajakan diri mereka. Wallahu a'lam. Kita baca hadis yang kedua Ini lebih panjang dari yang pertama. 6458. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Jarir bin Hazim qala haddatsana Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sebelum kita lanjutkan, tadi ada dalam cerita yang di hadis yang pertama, bayi yang berbicara. Ya, ini salah satu bayi yang bisa berbicara, yaitu kisah Jurayj. Jurayj mengusap kepala bayi tersebut dan bertanya siapa sebenarnya ayahnya, maka bayi itu pun berbicara. Ya, bahwa ayahnya adalah pengembala kambing, bukan Jurayj. Ya, jadi tuduhan itu dusta. Makanya para penduduk menawarkan untuk membangun kembali tempat ibadah Jurayj dengan emas dan perak karena merasa bersalah. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa menghukum begitu saja tanpa bukti-bukti ini biasanya banyak yang salah, banyak keliru, apalagi hukum massa. Ya, pada pelanggar hukum ini sebenarnya adalah tindakan yang tidak benar. Karena yang menegak hukum itu adalah penegak hukum, bukan semua orang. Ya. Makanya dalam perintah Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tangan di sini adalah wewenang. Ya, wewenang, punya wewenang untuk mengingkari dengan kekuatan. Ya. Jabatan, ya. Atau memang fungsinya untuk mengingkari atau membenarkan, meluruskan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, bukan semua orang. Karena di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tingkatan kedua, fa in lam yastati' fa bilisani. Jika dia tidak mampu dengan yang pertama, maka dia mengingkari kemungkaran dengan lisan. Berarti dia bukan orang yang pertama, tidak punya wewenang. Kemudian yang ketiga, fa in lam yastati' fa biqalbihi. Jika dia tidak mampu meluruskan, mengingkari kemungkaran dengan lisan, maka dia mesti mengingkari dengan kalbunya. Wa dzalika adzaful iman. Yang terakhir adalah produksi iman yang paling rendah. Dalam mengingkari kemungkaran, dalam melihat kemungkaran, produksi iman yang paling rendah adalah yang mengingkari hanya sekadar untuk dirinya. Sedangkan pelaku kemungkaran tidak ada sedikit pun diingkari. Ya. Sehingga yang bermanfaat adalah mereka yang mengingkarinya saja secara kalbu. Dia benci kemudian meninggalkan tempat mungkar, menjauhi orang yang berbuat mungkar tersebut. Sementara yang di atasnya menasihati, sekalipun tidak diterima nasihatnya, dia sudah berusaha. Sudah ada apa yang didengar oleh orang yang berbuat mungkar. Kemudian yang pertama tadi, ini tingkat keimanan yang paling tinggi, karena kalau seseorang punya wewenang untuk mengingkari kemungkaran, kemungkaran itu habis. Ya. Kemungkaran itu habis, dan tidak semua orang yang memiliki wewenang untuk itu. Nah, ini yang kita ambil pelajaran dari kasus ini. Ya. Saking menyesalnya mereka ingin membangun tempat ibadahnya Jurayj ini dari emas dan perak. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat menyesal. Tetapi tidak ada gunanya. Ya. Kebetulan mereka berhadapan dengan seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang mengatakan cukuplah dengan membangun seperti semula. Ya, akhirnya mereka membangunnya seperti semula. Tetapi kalau orang yang tidak setuju dan juga tidak menerima perbuatan mereka, menuduh, membenarkan tuduhan tanpa ada cross check dan tanpa ada tasabbut, ternyata ya bukan pelakunya. Dan ini banyak sekali terjadi. Ya, orang yang sudah dipukuli bahkan sampai cedera dengan berat, sementara dia bukan pelaku. Dituduh mencuri misalnya, sementara dia bukan pelakunya. Nah, ini sangat berbahaya dan ini pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Hadis yang kedua, dengan sanadnya Imam Muslim membawakan hadis sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Lam yatakallam fil mahdi illa thalatha." Tidak ada bayi yang di dalam ayunan berbicara kecuali tiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini, "Lam yatakallam," tidak berbicara fil mahdi. Bayi yang dalam ayunan, maksudnya bayi yang masih bayi, anak yang masih bayi, kecuali tiga. Yang pertama Isa bin Maryam. Ya, Isa ibnu Maryam. Yang kedua Sahibu Jurayj. Itu yang tadi, bayi yang tadi. Nah, kemudian Nabi mendetilkan cerita tentang Jurayj ini, tentang temannya Jurayj, yaitu bayi yang lahir dari seorang wanita yang dituduh ayahnya adalah Jurayj yang menzinahi ibunya. Ya. Wa kana Jurayj rajulan abidan. Kata Nabi, Jurayj adalah seorang ahli ibadah. Fattakhadha sawma'atan, maka dia membuat tempat khusus beribadah. Fakana fiha, maka dia berada di dalamnya. Ya. Menyibukkan dirinya di sana untuk beribadah. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Suatu ketika datang ibunya, dia sedang salat. Faqalat ya Jurayj. Ibunya memanggilnya, wahai Jurayj. Faqala ya Rabbi ummi wa salati. Jurayj bingung, ya wahai Rabbku, saya pilih ibu saya atau melanjutkan salat saya. Faqbala ala salatihi. Maka dia memilih untuk terus melanjutkan salatnya. Ini dibangun karena kurangnya ilmu. Jadi pelajaran yang juga bisa kita ambil sebagaimana yang telah kita tegaskan, bahwa dalam beribadah ini memang harus dibangun di atas ilmu. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya, dalam Kitabul Ilmi, ia membuat sebuah bab, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu sebelum berbicara dan beramal. Lalu beliau menukilkan langsung ayat Allah dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun untuk dosa-dosamu. Fabada'a bil ilmi, kata Imam Bukhari. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala dahulukan dengan ilmu. Fa'lam. Allah perintahkan untuk berilmu. Fa'lam, maka berilmulah. Ya, maka berilmulah dalam berkeyakinan, dalam beramal. Annahu la ilaha illallah, ini keyakinan, dan juga terkandung di situ konsekuensi amal, yaitu bertauhid. Kemudian wastaghfir li dzambik, ini amalan, ya, termasuk istighfar ucapan, ya, termasuk istighfar adalah ucapan. Maka kata Imam Bukhari, fa bada'a bil ilmi, maka Allah di sini memulai dengan ilmu, yaitu firman-Nya fa'lam. Ya, fa'lam, ini bahwa ibadah akan semakin indah bila didasari oleh ilmu yang benar. Dan kualitas ibadahnya pun akan semakin tinggi bila mana dihiasi oleh ilmu. Rasa beribadah pun juga berbeda ketika orang beribadah hanya sekedar semangat tanpa dibangun di atas ilmu. Ya, tanpa dibangun di atas ilmu. Ini buktinya. Ya, ini buktinya. Ketika berhadapan dengan dua pilihan, apakah dia lanjutkan sholatnya atau dia menyahut dan menjawab panggilan ibunya, ternyata dia mendahulukan yang bukan dahulu, ya, mendahulukan yang kemudian, Ya, dan mengemudiankan yang dahulu, mengakhirkan yang seharusnya dahulu, yaitu yaitu menjawab panggilan ibunya. Sementara dia mendahulukan yang seharusnya di akhir, yaitu salat. Ini disebabkan oleh kurangnya ilmu, dan maka akibatnya besar. Apa akibatnya? Itu tadi dituduh berzina, dituduh berzina, dan ini bencana besar bagi Julaid. Seorang ahli ibadah adalah bencana besar, musibah yang besar. Lebih dari besarnya musibah, hancurnya saumaahnya. Dituduh dia menzinahi wanita padahal dia bukan pelakunya, dan ternyata wanita itu pelacur. Ini musibah yang besar bagi Julaid, disebabkan oleh bertindak, ya, mengambil keputusan tanpa ilmu. Ini pelajaran yang sangat agung, ya, yang diambil dari kasus Julaid ini. Kemudian kata Nabi melanjutkan, faqbala ala salatihi fansarafat. Lalu ibunya pergi. Sudah memanggil berkali-kali juga tidak disahut. Akhirnya ibunya pergi. Pasti kecewa. Ya. Falamma kana minal ghadi. Besok harinya. Berarti dia jarang pulang ke rumah. Karena malam itu dia tidak balik. Kalau seandainya dia balik, maka ibunya akan datang lagi untuk memanggil. Ya, ini menunjukkan bahwa dia benar-benar ahli ibadah. Besok harinya, atathu, ibunya datang lagi. Wahuwa yusalli. Ini menunjukkan dia memang benar-benar ahli ibadah. Ya. Ketika ibunya datang, dia ternyata masih dalam keadaan salat. Faqalat ya Julaid. Ibunya memanggil, wahai Julaid. Faqal ya Rabbi ummi wa salati. Ya. Julaid pun bingung dan dia mengatakan, ibu, ya Allah, saya mendahulukan menyambut panggilan ibuku atau melanjutkan salatku. Fa'akbala ala salatihi. Ini juga disebabkan oleh kurangnya ilmu. Seandainya ada ilmu, maka kemarin dia sudah memutuskan untuk melanjutkan salatnya. Ya. Seharusnya sekarang dia adil dalam memutuskan. Ya, sekarang kan seharusnya saya menyambut panggilan ibu saya, karena kemarin saya sudah mendahulukan salat. Ya, tetapi dia tetap mendahulukan sholatnya, mengira bahwa sholat sunat itu lebih utama daripada menyambut panggilan ibu. Dan ibunya setelah memanggil juga tidak ada sambutan. Fansarafat, maka ibunya kembali pulang. Kekecewaan yang semakin menumpuk. Falamma kana minal ghadi atathu. Hari yang ketiga dia kembali lagi. Wahuwa yusalli, ternyata Julaid dalam keadaan salat juga. Faqalat ya Julaid. Faqala ay rabbi ummi wa salati. Faakbala ala salatihi. Tiga hari berturut-turut Julaid tetap mendahulukan sesuatu yang seharusnya dikemudiankan, diakhirkan, yaitu salatnya. Salatnya salat sunnah, sementara menjawab panggilan ibunya wajib. Tiga kali berturut-turut dan tiga hari ibunya memendam kekecewaan, ya. Akhirnya pada hari yang ketiga dia tidak kuasa untuk menahan doanya. Akhirnya dia berdoa, faqalat ya Julaid, faqalat Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya. Ya Allah, kata ibunya dalam doanya, jangan engkau wafatkan Julaid sehingga dia melihat ke muka-muka wanita-wanita pelacur. Fatadzakara banu Israil Julaidan. Maka Bani Israil, ini menunjukkan bahwa kisahnya pada Bani Israil. Jadi orang-orang Bani Israil memperbincangkan ibadahnya Julaid. Ya. Julaidan wa ibadatahu. Mereka menjadi buah mulutlah. Pemuda yang saleh, yang multazim, yang ahli ibadah, ya, menjadi buah mulut, dicerita di mana-mana, menjadi bahan cerita orang di mana-mana. Wakanat, jadi tentang Julaid ini terdengar sampai ke telinga seorang wanita. Ya, wakanat imra'atan baghi, ada seorang wanita pelacur. Ya, yutamathalu bihusniha, yang wanita ini menjadi percontohan dari kecantikan. Bila mana misalnya seorang melamar, maka dikabarkan ini wanita si fulan ini, si fulana ini sangat cantik. Lalu ditanya, apakah kecantikannya seperti pelacur itu? Jadi sebagai bahan perbandingan. Yutamatsalu bihusniha, saking cantiknya maka dia sebagai standar. Lebih cantik mana dia dengan si fulana, yaitu pelacur itu. Ini menunjukkan bahwa pelacur ini, wanita pelacur ini sangatlah cantik. Ya. Faqalat, wanita pelacur ini pernah mengatakan kepada Bani Israel, in syi'tum la'aftinannahu. Kalian bangga, kalian kagum dengan kealiman Jurayj, ya, ahli ibadah, wanita seorang pemuda yang saleh. Nah, jika kalian siap, maka saya akan memfitnahnya. Jika kalian mau, maka saya akan mencoba untuk merayunya. La'aftinannahu lakum. Saya akan buktikan bahwa dia bukanlah seorang laki-laki yang saleh. Qal, kata Nabi, fata'arradat lahu. Maka wanita ini pun merayu Jurayj. Ya. Merayunya, menggodanya. Falam yaltafit ilaiha. Ternyata benar. Jurayj sama sekali tidak tertarik kepada wanita tersebut. Ya. Fa'atat ra'iyan. Karena dia tidak berhasil, pelacur ini. Maka dia tetap ingin memfitnah Jurayj. Ya. Dan inilah hasil dari doa ibunya tadi. Maka wanita ini pun mendatangi seorang pengembala. Fa'atat ra'iyan. Kana ya'wi ila sawma'atihi. Pengembala ini juga sering mengembala ke tempat beribadahnya Jurayj. Jadi ibadah Jurayj ini seperti yang telah kita pelajari, tempat yang tinggi, di bawahnya mungkin banyak padang rumputnya, maka disitulah pengembala tadi mengembala. Jadi wanita tadi yang tidak berhasil menggoda dan merayu Jurayj, dia mendapatkan cara yang lain. Akhirnya dia bermain dengan pengembala tadi. Fa'amkanathu min nafsiha. Dia bermain dengan pengembala tadi dan berhubungan badan. Fawaqa'a 'alaiha fahamalat. Akhirnya dia hamil, wanita ini, lantaran hubungannya dengan pengembala tadi yang dekat dengan tempat ibadahnya Jurayj. Falamma waladat, ketika anaknya lahir, faqalat, dia berkata, wanita ini, huwa min Jurayj. Ini anaknya Jurayj. Yang kalian katakan dia saleh, alim, ya, ahli ibadah, ini buktinya. Anak saya ini adalah hasil perbuatan kotornya Jurayj. Fa'atauhu fastanzaluh. Maka orang pun berkumpul menuju tempat, ya, berkumpul dan mereka menuju tempat ibadahnya Jurayj dan meminta Jurayj untuk turun. Ya, meneriakinya, menyuruhnya turun. Karena Jurayj seperti dalam yang lalu tetap dalam keadaan salat, maka dia tidak meladeni mereka. Wahadamu sawma'atahu. Karena dia tidak turun-turun, maka mereka pun menghancurkan tempat ibadahnya. Waja'alu yadribunahu. Ketika Jurayj khawatir terjatuh, maka dia turun cepat sebelum tempat ibadahnya runtuh. Maka ketika dia sampai di bawah, mereka pun memukulinya. Ya, mereka memukulinya. Faqala ma sya'nukum. Dengan heran Jurayj bertanya, ini kenapa? Kenapa saya dipukul? Ya. Qalu zanaita bihadhil baghi. Kata mereka, engkau telah berzina dengan wanita pelacur ini. Fawaladat minka. Dan dia melahirkan anak darimu. Faqal, kata Jurayj, aina sabi? Mana bayinya? Faja'u bihi, maka mereka pun membawakan bayi tersebut. Faqal, kata Jurayj, da'uni hatta usalliya, izinkan saya untuk salat. Ya. Fasalla, maka ia pun salat. Falamma sarafa, dan tatkala dia selesai salat, atas sabiyya, ia pun mendatangi bayi tadi, fata'ana fi batnihi, dia menusukkan jarinya ke perut bayi tadi. Kalau yang hadis yang pertama apa? Mengusapkan kepala, mengusap kepalanya. Di sini menusukkan jarinya ke perut bayi. Dan ini tidaklah bertentangan, bisa jadi kedua-duanya dilakukan oleh Juraid, mengusap kepala dan menusukkan jarinya ke perut bayi. Waqal, dan dia berkata, ya gulam man abuk, wahai bayi, siapa sebenarnya ayahmu? Qal, kata bayi tadi, fulanun ar-ra'i, si fulan yang pengembala. Jadi bayi tadi menyebutkan nama pengembala tadi, ya, dialah ayahku. Qala faqbalu ala Juraid, faqbalu ala Juraid, orang-orang banyak menghadap kepada Juraid, yuqabbilunahu wa yatamassahuna bihi, menciumnya dan menilap berkah darinya, ya, karena di hadapan mereka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan perkara yang luar biasa, bayi berbicara. Maka mereka menganggap Juraid ini seorang yang sakti. Ya. Akhirnya mereka mencium-cium Juraid dan mengusap-ngusapnya mengambil berkah. Sudahlah merusak sarana ibadah. Setelah diketahui ternyata dia seorang yang sakti, baru mereka menghinakan diri. Dengan cara yang tidak benar pula. Cara yang pertama sudah tidak benar. Mengambil keputusan begitu saja tanpa meneliti terlebih dahulu, kemudian langsung mengeksekusi, kemudian setelah itu melakukan pelanggaran yang lebih buruk lagi, yaitu menghinakan diri kepada sesama manusia dengan mencium-ciumnya dan mengusap-ngusap badan Juraid untuk mengambil berkah, karena menganggap Juraid itu seorang yang suci, ya. Waqalu, dan mereka menawarkan kepada Juraid, nabni laka sawma'ataka min zahab, apa perlu kami membangun tempat ibadahmu kembali dari emas? Ini saking rihinanya mereka di hadapan Juraid. Maka mereka menawarkan untuk membangun sawma'ahnya dari emas. Qala la a'iduha min tin kama kana, kata Juraid, tidak, kembali bangunlah kembali dari tanah seperti semula. Fa fa'alu, maka mereka pun melakukannya. Wa baina sabiyyin, ini kisah yang lain, ya. Tadi yang berbicara yang disebutkan Nabi dari tiga berapa? Sudah berapa? Dua. Yang pertama Isa bin Maryam, yang kedua sahibu Juraid, itu bayi yang dituduh hasil dari perbuatan Juraid. Kemudian ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Wa baina sabiyyin yarda'u min ummihi, famarra rajulun raqibun ala dabbatin farihatin wa sharatin hasanatin, faqalat ummuhu Allahumma ij'al ibni mithla hadha. Ini bayi yang ketiga yang berbicara ketika masih bayi. Ya. Ketika Nabi bercerita, suatu ketika ada seorang bayi yang masih menyusu kepada ibunya. Ya. Famarra rajulun raqibun, maka lewatlah di hadapan ibunya seorang laki-laki, seorang pengendara di atas kendaraan yang mewah. Ya. Ala dabbatin fariha. Jadi dahulu walaupun kendaraannya hewan, tetapi tunggangannya hewan, tetapi tetap yang mewah-mewah juga. Yang mewah-mewah. Ya. Dia sama-sama roda empat, tetapi yang ini harganya ber-mm-an. Yang ini harganya puluhan juta. Kan berbeda. Begitu juga kendaraan dahulu, walaupun dalam bentuk hewan tunggangan, tetapi tetap juga yang mewah-mewah. Ya. Ala dabbatin fariha wa syaratin hasanah. Dengan penampilan yang juga luar biasa, mewah, ya, ini menunjukkan bahwa ini orang-orang yang benar-benar kaya. Ibunya melihat pengendara ini dengan kagum, ya, dengan berbinar-binar matanya, betul-betul berdecak kagum dengan kemewahan orang tadi, sehingga dia berdoa. Apa doa ibunya? Allahumma ja'ali ibni mithla hadha. Ya Allah, jadikanlah anak bayi saya ini nanti seperti dia. Jadi ingin, ia ingin anaknya menjadi orang kaya. Fataraka thadya. Ya. Bayi tadi melepaskan puting susu ibunya. Wa akbala ilaihi, dan dia menghadap kepada laki-laki tadi. Fanawara ilaihi, dan melihatnya. Faqal, dan bayi itu pun berdoa. Allahumma la taj'alni mithlahu. Bertolak belakang dengan doa ibunya. Ya, ya Allah, jangan engkau jadikan saya seperti dia. Ya, dengan melihat laki-laki yang tadi dilihat oleh ibunya. Ya. Kemudian thumma aqbala ala thadyihi, setelah dia berdoa dengan doa yang bertolak belakang dengan doa ibunya, lalu dia kembali menyusu, menetek dari susu ibunya. Faja'ala yartadi'u, dia pun kembali menyusu. Qal faka'anni anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'ahu bi isba'ihi as-sabbabah fi famihi. Kata siapa perawinya? Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ketika Nabi menceritakan bahwa bayi ini setelah berdoa dengan doa yang bertolak belakang dengan doa ibunya, dia kembali menyusu dan mengambil susu, puting susu ibunya, dan melanjutkan menyusu, Nabi SAW memperagakan dan dilihat oleh Abu Hurairah. Faka'anni, kata Abu Hurairah, seakan-akan sekarang ini. Jadi Abu Hurairah kan menyampaikan riwayat ini setelah Nabi meninggal dunia. Nah, ketika itu dia mengatakan, seakan-akan sekarang ini saya benar-benar melihat kepada Nabi, ketika dia menghikayatkan, menceritakan bayi ini kembali menyusu dengan biisba'ihi sababah. Ya, Nabi SAW masukkan jarinya ke mulutnya, fifamihi, itulah dia memperagakan bayi tadi, mengambil puting susu ibunya kembali dan melanjutkan menyusu. Diperagakan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa bayi itu benar-benar sedang menyusu. Benar-benar bayi. Ya, benar-benar bayi. Dan pelajaran yang lain, yaitu menambahkan pemahaman, menekankan agar pendengar benar-benar memahami dengan peragaan. Ya. Memperagakan, mencari wasilah untuk memahamkan orang dengan peragaan. Makanya gerak-gerik tangan, raut wajah, dan apa yang dilakukan ini juga memahamkan orang. Nabi SAW ingin memahamkan para sahabat bahwa bayi itu benar-benar langsung menetek dengan memasukkan jarinya ke mulutnya. Ini Nabi yang memperagakan kepada para sahabat. Di situ ada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan, sekarang ini seakan-akan saya masih melihat Nabi SAW melakukan itu. Ya. Faja'ala yamussuha. Nabi SAW mengisap jarinya yang dimasukkan ke mulutnya untuk menegaskan bayi itu benar-benar sedang menyusu. Benar-benar masih menyusu. Ya. Qal wa marru bijariyatin. Masih anak tadi ya, masih kasus ini. Wa marru bijariyatin wa hum yadribunaha. Kemudian lewat pulalah di hadapan ibu dan anak yang masih menyusu ini, orang yang rombongan yang membawa seorang wanita budak, di mana mereka memukuli wanita tersebut. Ya. Wa yaqulun, mereka bukan saja memukul, tetapi juga mencaci maki. Ya, jadi menyakitinya dengan menyakiti fisiknya dan menyakiti psikisnya dengan kata-kata. Zanaiti, sarakti, ya, mereka menduduhnya berzina dan mencuri, dan mereka memukulinya. Persis dengan kejadian-kejadian yang sekarang ini banyak terjadi. Ya. Bukan hanya sekedar memukul dengan segala macam benda. Ya. Ya. Terkadang kita lihat orang yang memukul itu hanya sekedar untuk melampiaskan. Yang tidak pernah memukul, dia kesempatan untuk memukul. Walau bagaimanapun kondisi korban yang dipukuli, walau bagaimanapun, kalau seandainya dia benar-benar pelaku, tetapi juga tidak berhak untuk mendapatkan kedzaliman dari orang banyak. Ya. Di sini, wanita yang tadi diarak dengan dipukuli, dicaci maki, dituduh berzina dan mencuri, wahia taqul, sementara wanita itu dengan mengatakan, cukup mengatakan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Budak wanita yang dipukuli, kemudian dicaci maki, dituduh berzina dan mencuri, dia hanya mengatakan, cukuplah Allah bagiku dan Allah lah tempat bertawakal yang terbaik. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini ucapan yang luar biasa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat ummuhu, kembali kepada wanita yang dengan anaknya ini, dengan bayinya. Sang ibu kembali berdoa, Allahumma la taj'al ibni min mithlaha. Ya Allah, jangan engkau jadikan anak saya seperti perempuan ini, yang di mata ibunya, di mata dia adalah wanita yang kotor, yang jahat, yang buruk perbuatannya. Maka dia berdoa, anaknya jangan sampai seperti wanita tersebut. Bayi tadi berbuat persis dengan yang semula. Fatarakar radha, dia lepaskan mulutnya dari puting susu ibunya, wa nadhara ilaiha, dan melihat kepada wanita yang tadi sedang disiksa, dihukum. Kemudian dia berkata, faqala Allahumma ja'alni mithlaha. Kebalikan dari doa ibunya. Ya Allah, jadikan saya seperti dia. Dengan pandangan mata. Ya. Fahunaka. Ya. Itulah doa bayi tadi. Kemudian selesai perkaranya. Nabi SAW kan di awal mengatakan ada tiga bayi yang berbicara di ayunan. Di masa berusia di ayunan. Itu tadi, Isa bin Maryam, sahibu Jurayd, dan bayi yang tadi. Ya. Bayi yang ketiga. Kemudian, fahunaka taraja'al haditha. Nah, disinilah mereka atau dua perawi saling melengkapi hadis atau saling memuraja'ah hadis. Faqalat hal faqalat halqa marra rajulun hasanul hay'ati faqultu Allahumma ja'al ibni mithlahu faqulta la. Ibu dengan anak yang, karena mereka kan saling mendengar, ketika ibunya berdoa anak mendengar, ketika anaknya berdoa bayinya berdoa ibunya juga mendengar doa anaknya. Kemudian akhirnya sang ibu penasaran, langsung berdiskusi atau berbicara langsung dengan anaknya. Kata Nabi SAW, fahunaka taraja'a al-hadith. Akhirnya mereka berdua berdialog. Yang tadi kan berbicara dengan pihak lain. Dan yang kasus pertama, mereka kan berdialog dengan Allah, berdoa. Sementara ibunya ketika melihat anaknya berdoa, mendengar anaknya berdoa, akhirnya ibu berbicara langsung dengan anaknya. Ya, berbicara langsung dengan anaknya. Mendengar doa anaknya selalu bertentangan dengan doanya, maka dia mengatakan halqa, ya ini celakalah. Marra rajulun hasanul hay'ati faqultu Allahumma ja'al ibni mislahu faqulta Allahumma la taj'alni mislahu. Ketika datang seorang yang keadaannya baik, lalu saya berdoa, ya Allah jadikan anak saya seperti dia, kemudian kamu, ya kepada anaknya, kemudian kamu berdoa, ya Allah jangan jadikan saya seperti dia. Wa marru bihadhil umma bihadhil amah, mereka membawa wanita budak dan saya berdoa, wa hum yadribunaha wa yaquluna zanaiti sarqti, mereka memukulinya dan mengatakan dia berzina dan dia mencuri, lalu saya mengatakan Allahumma la taj'al ibni mislah, ya Allah jangan jadikan anakku seperti wanita ini. Faqulta, engkau justru berdoa Allahumma ja'alni mislaha. Ya. Ya Allah jangan jadikan saya sepertinya. Ya Allah jadikan saya sepertinya, yaitu wanita. Qala inna dzaaka ar-rajula. Akhirnya sang anak menjelaskan kepada ibunya rahasia dari doanya. Jadi sekarang mereka berdua yang sedang berdialog. Kalau tadi kan hanya sebatas doa. Sekarang karena ibunya penasaran, akhirnya dia menanyakan kepada anaknya alasan dan anaknya menjawab. Inna dzakar rajula kana jabbaran. Sesungguhnya laki-laki yang kaya raya tadi adalah seorang yang zalim. Ya. Faqultu Allahumma la taj'alni mislahu. Maka saya katakan, ya Allah, jangan jadikan saya sepertinya, karena dia seorang penguasa yang zalim, seorang yang zalim. Wa inna hadhihi, sesungguhnya perempuan itu, yaquluna laha zanaiti wa lam tazni. Mereka menuduhnya berzina padahal dia tidak berzina. Wa sarakti, mereka menuduhnya mencuri, wa lam tasrik, sementara dia tidak mencuri. Faqultu, maka saya berdoa, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikanlah saya seperti wanita ini karena dia terzalimi. Dia tidak berbuat sementara dia dituduh berbuat. Inilah alasan bayi tadi berdoa dengan doa yang bertolak belakang dengan doa ibunya. Ini hadis yang menceritakan tiga bayi yang berbicara, dan hadisnya tentu sahih karena ada dalam Sahih Muslim. Salah satu dari bayi tersebut adalah yang berhubungan dengan bab kita, yaitu sahibu Jurayj, yang mana Jurayj diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat besar, dengan bencana yang besar, di mana dia tidak mendahulukan bakti kepada ibunya daripada amalan yang sunnah. Amalan yang sunnah, garis bawahi. Apalagi amalan yang mubah. Apalagi amalan yang mubah. Mendahulukan bekerja yang mubah atau berusaha yang mubah daripada berbakti kepada ibu. Ini amalan yang sunnah. Apatah lagi yang sangat lebih buruk lagi, berdurhaka kepada kedua orang tua untuk perbuatan dosa. Banyak orang yang durhaka kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada kedua orang tuanya untuk perkara dosa, untuk berbuat dosa. Banyak orang-orang tua yang korban di tangan anaknya karena anaknya ingin mencuri hartanya untuk perbuatan narkoba misalnya. Ya. Membunuh ayahnya untuk mengambil hartanya, untuk menguasai hartanya demi perbuatan dosa yang keji. Ya, ini luar biasa durhakanya. Dan ini pelajaran bagi kita. Hanya perbandingan antara amalan yang sunnah dengan berbakti, maka tidak akan ada amalan yang sunnah yang bisa menandingi bakti kepada kedua orang tua. Ini kesimpulan dari dua hadis yang telah kita pelajari, dan dia berkisar pada peristiwa Jurayj dengan ibunya, dan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Silakan dibaca ya, pada halaman 586. Dalam hadis Jurayj ini terdapat banyak faedah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 faedah. Ini layak untuk dibaca sebagai pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Dan ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai bahan untuk menulis, untuk menyampaikan kajian. Ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.